nukilan sejarah jasa dan baktimu nyata sudah kau berjuang. Bergelar Madri Harimau Rokan, pesan amanahmu tak terlerai, tak berarah, tak berbatas sampai tiada. Gelar Madri Harimau Rokan, pesan amanahmu tak terlerai, tak berarah, tak berbatas sampai tiada. Tambusai.